tahun-tahun di negeri orang, oh Malaysia. Oh, di mana kawan dulu, kawan dulu yang sama berjuang, oh kawanku. Inilah kisahku semalam di Malaysia. Kini rasa sunyi, aduhai nasib, apalah seorang pengembara yang hina. Kekasih hatiku pun telah pula hilang, hilang tak berkesan, aduhai sayang. Apalah daya cinta hamba, hidupku pun merana. Mana dia? terasa pilu.